السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن وللناس وبينات من الهدى والنور. الصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. يا من رمضان setiap agama mempunyai kitab-kitab yang mereka yakini sebagai kitab suci. Orang Nasrani punya Injil, orang Yahudi punya Taurat, orang Majusi punya kitab Zen Avesta, orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tri Vitanda, pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang kebatinan memegang kitab Serat Jentani, Hidayat Jati atau Dharma Gandul. Dan kita diberikan Al-Qur'anul Karim bukan karena Ramadan bulan yang mulia lalu Qur'an diturunkan di situ, tetapi justru karena Qur'an diturunkan di situ itulah Ramadan menjadi ikut mulia. Sekali lagi, bukan karena Ramadan bulan yang mulia lalu Al-Qur'an diturunkan di situ, tetapi karena kemuliaan Al-Qur'anlah maka Ramadan ikut menjadi mulia. Misi yang pertama dari Al-Qur'an, pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun selama periode Mekah, ia hanya membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, menanamkan keyakinan, meluruskan akidah, menata keimanan, memasang fondasi. Tentu dengan perhitungan, kalau fondasinya kuat, bangunan apapun di atasnya akan aman. Tapi kalau fondasi rapuh, tidak ada yang bisa dibangun di atas fondasi yang rapuh. Oleh karena itu, 13 tahun periode Mekah hanya untuk menanamkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menata nilai-nilai keimanan. Bapak ibu saudara-saudara hadirin, sifat yang wajib bagi rasul itu kita kenal ada 4, dimulai dengan siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Siddiq, jujur, bisa dipercaya, itu sifat yang pertama. Dan sifat yang terakhir fatonah, cerdas atau pintar. Ini bukan kebetulan urutannya begitu. Dari sebuah filosofi yang sangat mendasar, dimulai dengan siddiq, diakhiri dengan fatonah. Dimulai dengan jujur, diakhiri dengan cerdas. Sayang kalau orang cerdas dulu tapi tidak keburu jujur, akhirnya melahirkan orang-orang yang pintar tapi tidak benar. Yang kita perlukan adalah pintar dan benar. Saudara-saudara, itu sebabnya misi utama dari Al-Quran itu membebaskan manusia dari kemusyrikan, menanamkan nilai dasar keimanan, meletakkan Allah dalam hati setiap pribadi muslim. Saya belakangan menyampaikan bahwa penyakit kronis dari bangsa kita sekarang ini ada 3, yaitu Buddhis, Kurap, dan Putih. Buddhis, Kurap, Putih. Sumber penyakitnya 1, kuman. Buddhis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Putih, kurang teliti. Sumber penyakitnya kuman, kurang iman. Ini enggak pakai referensi, namanya ilmu utak-atik. Pertama kudis, kurang disiplin. Kita ini bangsa yang agak rendah disiplinnya. Anehnya kalau kita ke Singapura, kita tuh bisa disiplin. Balik ke Jakarta, dayak lagi. Di semua bidang, disiplin kita ini rendah betul. Di semua bidang. Kita bangsa yang kalau Indonesia merdeka kan lain dengan Malaysia merdeka, lain dengan Singapura merdeka. Malaysia merdeka dikasih Inggris, Singapura pun begitu. Kita merdeka keringat air mata, darah, dan nyawa. Bangsa yang meraih kemerdekaannya seperti itu mestinya tegar, tahan bantingan, mandiri, dan punya disiplin yang tinggi, produktif. Tapi selama ini perjalanan telah membuat kita jadi bangsa yang konsumtif dan nyaris instan. Ikhlas, sekarang kan cuma ngedidik kita, bolehlah, makanlah, pakailah, minumlah. Tidak ada seruan, bikinlah, tanamlah, bikinlah. Yang banyak itu, bolehlah, makanlah, pakailah, minumlah. Masa 200 ribu orang Islam Indonesia tiap tahun haji ke Mekah pakai kain ihram yang ujungnya ada tulisan Made in China. Beli sorban kecil buat oleh-oleh di pasar Sengdol itu ujungnya tulisannya Made in Taiwan. Serbannya orang Islam Made in Taiwan. Kitanya itu tadi, belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Terjebak pada gaya hidup instan. Lalu bagaimana kita mau bicara nasionalisme yang makro? Kalau yang kecil-kecil saja kita sudah brandednya keluar. Hadirin yang saya hormati, tol itu sering macet itu kan bukan saja karena kendaraan lebih banyak dari jalan yang kita bangun, tapi faktor disiplin seenaknya itu. Kadang-kadang jalanan nggak ramai, tapi sudah. Kalau mobil tua, yang nyopir tua, di kanan aja. Capek kita di belakang ya. Ini sebuah potret sebenarnya. Lalu korupsi agak sulit diberantas kalau petinggi-petinggi kita disiplinnya takut atasan, bukan takut Tuhan. Anak muda naik motor tengah malam ngebut, perempatan lampu merah nyodok terus. Dicegat sama polisi, free. Iya pak. Minggir, siap pak. SIM, ada pak. STNK, ada pak. Tahu kau lampu merah, tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu ada bapak. Itulah disiplin kita itu. Padahal saya melihat semua konsep agama kita ini muaranya disiplin. Syahadat. Dalam konteks Al-Quran ini apa ya? Disiplin keyakinan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati. Titik. Disiplin. Ada yang ngaku jadi nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya nyengser, Pak. Masa bodoh? Oh, serbannya kayak Batman, gak ada urusan. Disiplin. Ini kan sekarang zaman rancu. Kiai sama dukun tipis bedanya. Dukun pada beriklan. Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, sudah gak jelas lagi. Pemburu hantu pakai sorban. Nanti kiai suruh pakai helm. Saudara hadirin yang saya hormati, disiplin keyakinan. Kita ini memang setelah reformasi bergulir, kita rakyat kita ini kan seperti daun kering. Daun kering itu gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Itu daun kering. Orientasi politik ini berpragmatis. Saya lihat pemilu 2004, banyak partai ngebohongi rakyat. Kemarin 2009, banyak rakyat ngebohongin partai. Sekarang dia sudah melepaskan panggung politik saya enak ngomong begini. 3,5 tahun mimpin partai Zohir Fadil tekor saya. Orientasi politik juga pragmatis. Nah, masyarakat seperti ini kehilangan roh disiplinnya. Padahal kalau soal, nah coba di Indonesia ini, kalau ada nabi baru, ada aja yang ikut. Ada aliran aneh, ada aja anggotanya, heran. Daun kering, gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik dan gampang dibakar. Padahal jangankan sekarang, Rasulullah masih hidup saja, nabi palsu sudah gentayangan. Apalagi konon sekarang, mulai Ahmad Bosoti gitu kan. Lagi ada, ditangkap sama polisi 6-4 tahun. Hebatlah polisi kita, walaupun gagal menangkap Nurdin, tapi berhasil menangkap Nabi. Di dunia di mana ada polisi menangkap Nabi? Jadi sudah, Buddhis. Yang kedua kurang rapi. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya. Bisa bikin tapi nggak bisa bersaing. Kita bisa bangun masjid tapi bersaing kalah sama gereja. Saya iri tetangga gereja tetangga saya di Melawai itu. Kegiatannya daily, tiap hari. Sementara di kampung saya masjid Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup. Buka lagi Jumat depan. Dan saya iri bagaimana gereja ngopeni jamaahnya. Di absen jamaahnya. Kalau sakit ditengok di rumah sakitnya di mana, dijemput. Jamaah kita masih jamaah liar, mana ada yang biasa. Udah atau mau enggak urusan apa. Kita bisa bangun rumah sakit, tapi kalah bersaing. Berapa banyak rumah sakit Islam, akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak sekolah-sekolah yang kita bangun, nasibnya kemudian la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena kurang biaya. Cari terjemahan yang enak aja lah. Kurang. Yang ketiga kutil, kurang teliti. Masyarakat kita ini kan masyarakat mall. Cepat heran, gampang kagum. Padahal sekarang jabat-jabat entertain. Orang pandai mengentertain sekarang ini. Pandai membangun pencitraan. Masyarakatnya sedang kutil. Klop. Cun. Dulu sebelum Pak Surip. Itu hari mau punya lagu yang dipopulerkan Gomblo itu. Saya suka Surip karena saya lihat dia original. Sekarang ini kan kita miskin seniman. Yang banyak sekarang karyawan seni. Yang muncul seni-seni kacangan. Dulu Harimau itu bilang, maju di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini kondisi yang dihadapi rakyat kita, memilih tidak sulit. Alamat jelas, maju di kanan, racun di kiri. Tapi entertain ini kan sering bikin membuat madu di mana, racun di mana, enggak ketahuan. Lebih celaka lagi, banyak racun bermerek madu. Ibu itu pasti bingung, coba kalau ada racun, ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Pasti bingung. Hadirin yang saya hormati, akhirnya orang cepat memberikan legitimasi terhadap hal-hal yang sebenarnya dia baru tahu, baru kenal, belum utuh juga pengenalannya. Satu hari ada tabrakan di jalan, keras sekali. Wah, korban jatuh berlumuran darah, diperhubungi orang banyak. Datang wartawan, mau ambil gambar dari dekat, sulitlah, banyak orang sekali berhubung. Cari akal wartawan ini. Tolong, Saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang menulis semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban tu. Dia ngaku bapaknya korban. Minggir semua orang. Minggir. Ini ada bapaknya korban. Orang minggir semua. Dia maju ke depan. Sampai di depan korban. Pucat mukanya itu wartawan. Kenapa rupanya? Yang ketabrak anak monyet. Dia sudah kadang ngaku bapaknya. Ini kan gara-gara kutil. Kurang teliti. Jadi kalau belum kenal benar, jangan cepat-cepat ngakuin lah. Nanti jadi bapak monyet deh. Tidak seru. Ini gara-gara penyakit kutil. Makanya kita bersyukur pemilu berjalan dengan segala kekurangannya. Dan endingnya kelihatan menurut saya baik. Endingnya ya. Terutama waktu pilpres itu. Yang enggak puas lapor ke Mahkamah Konstitusi. Itu baik. Daripada ngamuk di jalanan. MK bersidang lalu memutuskan. Hasilnya pun diterima. Itu kan simbol kedewasaan. Ada hal yang baik dari pemilu di Amerika kemarin. Itu waktu Barack Obama dilantik. Saya duduk paling depan. Depan televisi. Udah dengar ini sih kenapa sih? Malah cuma improv juga. Yang menarik itu kan dia terima telepon dari Joe McCain. Mr. Obama, seminggu yang lalu Anda saingan saya. Sekarang Anda presiden saya. Wah, cantik kali omongan ini. Seminggu yang lalu Mr. Obama, Anda saingan saya. Sekarang Anda presiden saya. Padahal 200 tahun perjalanan demokrasinya, baru pemilu kemarin Amerika merasa lengkap. Kenapa? Orang kulit hitam terpilih jadi presiden. Sebelumnya enggak pernah, walaupun 200 tahun mereka teriak, semua manusia dilahirkan sama, tetap saja orang hitam warga kelas 2. Dia muncul Martin Luther King, terakhir senator Jesse Jackson. Jesse Jackson itu mamangnya di Michael Jackson. Mencang manggilnya kalau di sana itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi saya kembali kepada yang pertama, Al-Quran membebaskan manusia dari kemusyrikan, menanamkan tauhid, dan tauhid itu melahirkan disiplin, rapi dan teliti. Karena apa? Ya ini langsung pendidikan Ramadan. Tadi kita sholat zuhur, sebelum sholat zuhur kita berwudu. Waktu berwudu kita berkemur. Umpama waktu berkemur kita korupsi. Jangankan KPK, teman wudu sebelah juga tidak bakal tahu. Apa sih yang bikin kita tidak mau? Aduh. Satu. Yang kedua, pengendalian di Ramadan sesungguhnya dimulai setelah maghrib datang. Kalau sekarang kita mengendalikan diri, pertama memang kewajiban, yang kedua situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Ketika maghrib datang, situasi dan kondisi memungkinkan, di situ kelihatan pengendalian itu. Artinya saya mau bilang, kalau orang kayak saya teriak-teriak berantas korupsi, banyak korupsi, itu nggak istimewa. Kenapa? Karena saya memang nggak punya kesempatan korupsi. Tapi orang yang punya kesempatan dan tidak, itu yang menjadi. Itu yang jihad. Tadi saya bilang, sholat, apa, syahadat, disiplin, keyakinan, sholat, disiplin waktu Ramadan, disiplin makan, minum, sampai barang yang halal pun pakai aturan ini puasanya. Tempe halal, habis maghrib mas. Tahu halal, habis maghrib. Air kelapa halal habis maghrib, istri sendiri halal habis terawih, habis maghrib habis maghrib habis terawih. Barang yang halal pun pakai aturan, pakai disiplin. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tanpa turun Al-Quran, manusia bisa saja mengenal Tuhan. Tapi Tuhan yang mana, itu masalahnya. Karena kalau sekedar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, semua agama percaya kepada Tuhan. Cuma konsep tentang Tuhannya yang berbeda. Itu masuk babnya lakum dinukum, bukan urusan kita. Yang kedua, misi Al-Quran itu misi kemanusiaan. Membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Mengikat manusia dengan tali akidah. Dunia 14 abad yang lalu itu, Amerika belum ditemukan Christopher Columbus. Asia terbelakang, Afrika masih gelap, Eropa saja masih biadab. Muncul seruan, manusia dilahirkan dan berasal dari Adam, Adam dari tanah, tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Diikat manusia dengan tali akidah. Ini konsep kebersamaan, konsep kemanusiaan. Oleh karena itu memperingati Al-Quran berarti mengingatkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Apalagi kita ini bangsa yang sangat majemuk. Demokratisasi kehidupan masyarakat dibina lewat kehidupan masjid. Jawab bagaimana implementasi ajaran masjid untuk demokrasi dahsyat. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Kan ini masyarakat yang mau kita bangun. Jangan ada warga negara kelas 1 dari republik ini, semua sama. Lurah masuk masjid, buka sepatu, lurah. Camat masuk masjid, buka sepatu, camat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu, nur. Nikmatnya masyarakat masjid. Sudah, coba senang ya. Masuk ke dalam sholat berjamaah. Kalau sudah dalam berjamaah ini tidak pernah kita usil dari mana orang datang. Yang penting kemana dia menghadap. Lu datang dari mana? Dari Kidul, no? Pada Mulung. Lu dari mana? Gua dari Wetan, pada Mulung. Lu dari mana? Gua dari Kulon. Pada Kulon juga. Kita yang datang dari tempat berbeda menghadap ke arah yang sama. Bukankah ini konsep Bhinneka Tunggal Ika? Kita tunggal dalam kebinekaan. Kita satu dalam kemajemukan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, betapa Islam mendorong mengkristalnya semangat nasionalisme. Maka menghadapkan agama dengan negara kuno. Menghadapkan agama dengan negara ketinggalan sepur, sudah lewat masanya. Membangun semangat kebersamaan, bahwa saya adalah saudara, saudara juga adalah saya. Derita yang menimpa saudara-saudara kita di Jawa Barat Selatan, derita kita. Tempohnya saya bilang, musibah itu, kalau menimpa orang baik-baik, namanya ujian. Kalau menimpa orang setengah baik itu 50-50. Golongan yang suka bikin malaikat bingung. Sholat rajin, maksiat tekun. Sedekah mau, tapi nyolongnya lebih gede. Bingung malaikat bagaimana menulis ini punya ini. Kacau apa. Nah, orang seperti ini kalau dapat musibah bukan ujian. Namanya teguran. Tapi kalau orang jahat dapat musibah, kena bencana, itu bukan ujian, bukan teguran. Itu namanya persekutuan. Tanda jadi uang muka itu. Banjir yang menimpa umat Nabi Nuh, itu bukan ujian, itu bukan teguran, itu persekutuan. Gempa yang menelan umat Nabi Saleh, bukan ujian, bukan teguran, itu persekutuan. Bencana yang menimpa kita mudah-mudahan ujian, ya paling ini teguran lah. Kalau diuji bukan saja harus sabar, tapi harus lurus. Kalau ditegur, ya berani introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Kenapa yang beriman yang diuji? Ya memang yang di mana-mana juga yang ulangan itu pasti yang sekolah, bukan sekolah. Tidak usah ulangan, naik kelas berapa nanti. Yang beriman itu yang diuji. Hanya kadang-kadang kan kita tidak sadar. Sujud tidak pernah, tiap hari berkeliman dosa. Begitu dapat musibah, nyokor. Gue lagi diuji ini. Siapa yang uji? Allah. Pede benar itu sih. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu yang pertama. Pemahaman yang kedua, Indonesia kita ini kayak kapal besar. Semua penumpang berkewajiban menjaga kemaslahatan dan keselamatan bersama. Kalau ada satu penumpang mulai membor kapal, lalu yang lain diam saja dan bocor kapal itu, lalu air mulai masuk, makin lama makin banyak, makin banyak makin sulit dikendalikan. Akhirnya kapal oleng, miring dan tenggelam. Ketika kapal tenggelam, seluruh penumpang kapal celaka karena satu yang membor tadi. Saya mau bilang, banyak saudara-saudara kita yang rajin sujud di Aceh, di Telan Tsunami. Banyak teman-teman kita yang rajin ngaji di Jogja, di Telan Gempa. Banyak saudara-saudara kita yang cinta dengan Pangandaran, keseret ombak. Apa terjadi? Karena bencana kalau kadang tak pernah nilai, ini juga menimpa orang yang baik-baik. Akibat perbuatan orang tidak baik. Enak kalau ada gempa lalu bilang, Kiai mohon minggir dulu mau gempa ini. Sampai benar itu. Bencana itu datang hukum, menimpa semua. Karena satu yang melubangi kapal itu. Ini yang disebut, kalau ada yang melubangi kapal, harus kabar ma'al, harus nahi munkar. Indonesia kapal besar, korupsi, ngepur kapal. Kalau tenggelam Indonesia kita ini sudah rakyat, semuanya celaka. Harus dicegah cepat. Ini kadang-kadang temannya ngebor yang sebenarnya, nah ya lu ngebor ya dia. Lu bisa, lu juga bisa dapat di ngebor lagi. Makin cepat kapal yang tenggelam. Seorang wali kota selama-lama curhat sama saya, Kiai. Saya bikin peraturan daerah, anti pelacur, anti minuman keras, anti judi. Saya bilang bagus itu. Terus realisasi, oh dia malam pelacur itu berubur sama satu lari udah lagi. Cuma memang dasar bandel, di operasi malam tidak proteksi. Minuman kerasnya di gerbong besok ganti botol, ganti merek. Canggih bandarnya. Terakhir, nah saya diadukan ke Komnas HAM. Ya, ini orang judi, zina, mabuk itu wilayah private. Hak orang, private itu. Ini pemerintah kok usir campur tangan, kurang kerjaan apa? Terus biasanya dia bukan ke Komnas HAM. Terus dia sehat api. Saya bilang, selamat berjuang, mudah-mudahan berhasil. Memang saya bilang tugas wali kota itu berat, mas. Mulai dari mengurus jalan yang berlubang-lubang sampai mengurus lubang yang berjalan-jalan. Ya dua-duanya mesti ditambal kan itu. Tapi maksud saya betapa akibat pemikiran HAM yang salah pasang muncullah permasalahan society. Orang-orang yang kalau dikasih tahu biar aja yang judi, saya pakai uang-uang saya, mainnya di rumah saya, mau kalah memenang soal saya kan gak ngerugiin kalian. Biar saja yang beli minuman saya, yang mabuk pun di rumah saya, yang zina saya, yang bayar pelacur saya, mau enak mau penyakit soal saya, kalian masih mending jalan. Ini kalau ditarik kepada pemahaman sosial keagamaan, kita juga bisa bilang, iya yang judi kau, yang zina kau, yang mabuk kau. Tapi judi sirah babok ini kan maksiat. Maksiat ini kan mengundang murka. Kalau Allah murka, turun bencana. Yang mampus bukan lu doang, moyong. Kampung kena akibatnya. Lo. Jadi, ya, kewajiban kita menjaga keselamatan dan kemaslahatan bersama untuk keselamatan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa dengan memperingati Al-Quran, ayo kita semakin meluruskan saf, rapat dan barisan menjaga keutuhan kita, baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa. Yang ketiga terakhir, Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Al-Quran mengajarkan bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau saja di bumi Allah ini, perantau. Bodo betul perantau kalau dia tidak mikirin pulang. Bodoh betul perantau kalau dia tidak memikirkan pulang. Orang yang selesai merantau di dunia ini disebut telah pulang. Rahmatullah. Pulang sebenarnya hal yang menyenangkan. Pulang mestinya enak. Pulang bukan hal yang harus ditakuti. Contoh, selesai jam kantor, kita pulang ke rumah masing-masing. Senang. Lebaran, masyarakat pulang mudik. Senang. Selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Nah, yang ini agak kurang sedikit. Ya sebenarnya mau bilang sedang takut besok. Tapi kita runtun dulu. Mula-mula kita kan tidak di sini. Tinggalnya belum jauh di alam arwah sana. Sebelum biasa diciptakan. Lalu ke alam rahim, lalu pindah ke Jakarta ini. Tiga kali pindah. Berapa lama kita di sini? Sesuai jatah. Makanya tadi kalau dia oleh Bina bicara dianggap, jadikan ini Ramadan terbaik. Dan anggap ini Ramadan terakhir. Dan tidak ada jaminan tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Tidak ada jaminan. Padahal orang yang paling baik hatinya, Rasulullah. Orang yang paling sempurna akhlaknya, Rasulullah. Orang yang paling banyak ibadahnya, Rasulullah. Orang yang sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa, Rasulullah. Tapi orang yang selalu merintih kalau sudah masuk bulan Rajab, ya Allah, sampaikan saya ke Ramadan. Sampaikan saya ke Ramadan. Juga Rasulullah. Sampaikan saya ke Ramadan, ya Allah. Tidak ada jadi tahun depan ketemu Ramadan lagi. Apalagi, iya kalau umat-umat zaman dulu umurnya relatif panjang, kan? Nabi Nuh 950 tahun, umatnya rata-rata sekian itu. Jadi kalau 300 tahun mereka bikin dosa, masih ada stok 300-an. Kita ini umat Muhammad ini kan umur relatif penting, Pak. Kalau mencanggap Rasul, beliau wafat umur 63. 63, itu standar. Kalau mencontoh Rasul, itu jatah kita, 63. Kalau siang ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau siang ini kita sudah 62 tahun, 11 bulan. Harap nanti buka yang makanya enak-enak. Kapan itu ajal itu rahasia Allah. Tidak pernah diberitahu kepada kita dan itu mesti dari besar. Aneh cuma. Jam 6 sopirnya meninggal, jam 10 Pak Suriknya meninggal. Sebelum meninggal pesan sama Mas Rendra, Mas aku mau dikubur di Tenggal Teater. Kata Rendra mau. Belum sampai seminggu, Rendra nya nyusul. Dan mesti dari surat. Kita tidak tahu kapan. Bisa saudara-saudara duluan siapa. Boleh jadi juga malah saya yang belakangan. Ya terserah lah. Ini kan untungnya orang ngomong gitu. Yang pasti mati itu gak pakai abjad. Gak pakai abjad, wah gampang nunggu. Saya set. Pasti paling repot lah, ada yang ngurus. Orang udah habis semua. Makanya saya terkesan dengan ungkapan Imam Ghazali. Hur, ini dunia. Tempatmu yang sementara. Ambil yang perlu. Ambil yang perlu. Nikmati yang boleh. Nikmati yang boleh. Kalau bisa jangan gagal kalau di dunia. Kalau bisa jangan gagal. Tapi kalau pun gagal, masih akan akhirat. Ini optimisme seorang muslim. Ini dunia, tempatmu yang sementara, ambil yang perlu, nikmati yang boleh. Jangan ambil yang boleh, nikmati yang perlu. Ambil yang perlu, nikmati yang boleh. Sedapat mungkin jangan gagal kau di dunia. Jadi pejabat tinggi, jadi pengusaha sukses, jadi. Tapi kalaupun gagal, masih ada akhirat. Karena ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, maka cara kita meraih dunia diwarnai oleh keyakinan akhirat kita. Inilah positif. Sekali lagi, cara kita meraih dunia diwarnai oleh keyakinan akhirat kita. Iyalah, saya kepengen begini, tapi kalau caranya begitu, akhirat saya bagaimana kan? Ini kan lalu positif jadinya. Oleh karena itu, ini sudah masuk malam ke-18 nanti malam. Tradisi Ramadan Rasul itu, kalau sudah mendekati 10 yang akhir, singsingkan dengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu Ramadan tradisi Rasul. Kalau sudah masuk 10 yang akhir. Kenapa begini, Pak? Saya juga sebenarnya enggak suka hitung-hitungan begini. Cuma kan anak-anak kita juga ada yang baru mau disuruh pergi beli rokok kalau ada kembaliannya. Tingkat kesadaran anak-anak kita pun enggak sama. Kita juga begitu. Begini. Saya tadi bilang umat-umat terdahulu umurnya relatif panjang. Umat-umat ini relatif pendek. Tapi jujur begini. Kalau kita berharap masuk surga karena amal kita saja, agak-agak pesimis lah. Kan bisa kita hitung tuh, sedekah kita berapa duit selama ini, sholat kita berapa banyak, haji kita berapa kali. Kalau kita berharap masuk surga dengan amal yang sudah kita kerjakan, agak-agak pesimis. Apalagi kalau kita ingat Nabi Adam dosanya satu. Makan buah kurdi, Nabi Adam, dosanya satu, dikeluarin dari surga. Nabi Adam, dosanya satu, Nabi Adam, dosanya satu, dikeluarin dari surga. Kita dosanya banyak, pengen masuk. Tinggal nyetlet, gak nyambung. Nah, Allah selalu bilang, aku Tuhanmu bukan Tuhan yang pendendam. Aku Tuhanmu ini Tuhan yang ramah dan rahmat. Banyak memang dosaku, tapi rahmatku lebih besar. Banyak salahku, tapi ampunanku lebih luas. Kau jalan menujuku, aku lari menyambutmu. Itu Allah Tuhan kita. Masih kurang. Aku sediakan buat kau ruang dan waktu yang punya nilai spesifik. Dari sisi itu kita melihat kenapa satu rekaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rekaat di tempat lain. Dari situ kita lihat kenapa ada Lailatul Qadar, satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahrin, 1000 bulan kalau dikurs ke tahun itu kira-kira 83 tahun. Dari sisi rahmatnya Allah, dia berikan ruang dan waktu yang punya nilai spesifik. Ruang Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Bidayah, dengan berdoa di masjid dan berdoa di rumah lain, nilai siapa. Ruang yang punya nilai spesifik. Waktu. Pada malam 27 Rajab, pada malam pertengahan Syaban, ada malam Idul Fitri, ada malam Idul Adha, ada malam Qadar. Itu malam-malam yang punya nilai istimewa. Termasuk sepertiga yang akhir dari bulan Ramadan ini. Karena itu, ya tugas kita memanfaatkan peluang-peluang seperti itu. Sekali lagi, saya secara pribadi pun tidak terlalu suka dengan teori hitung-hitungan. Tapi karena anak-anak kita pun tingkat kesadarannya tidak sama. Ada yang rajin benar beli rokok kalau kembaliannya gede. Ada yang memang sudah tingkat kesadaran. Tuh, memang kewajiban saya sebagai anak. Nah, semua tidak perlukan. Alhasil, karena Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler, gaya hidup hedonis, gaya hidup materialis, maka Ramadan berpeluang untuk mewujudkan keseimbangan. Bapak Ibu, inilah barangkali sekelumit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan. Ya, mari kita sama-sama membaca doa, kita ambil Al-Fatihah, mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan kiranya diterima Allah, yang masih akan kita kerjakan kiranya kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabb, ini Ramadan-Mu yang agung. Dengan segala kerendahan dan kelemahan, dengan segala keterbatasan, kami bermohon kehadiran-Mu ya Allah. Terimalah ibadah Ramadan yang telah kami laksanakan dan berikan kami kekuatan untuk melaksanakan yang berikutnya. Kami menyadari ya Allah banyak dan dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, yang besar, yang kecil, yang kami sengaja, yang kami terlupa, kepada orang-orang tua kami, kepada anak-anak kami, kepada teman-teman kami. Allah, kebaikan-Mu turun setiap saat, sementara kesalahan kami naik di hampir setiap waktu. Kalau selama ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami, tunjuki kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Ya Allah, bencana dan musibah datang lagi menimpa kami. Kalau ini ujian ya Allah, berikan kami kesabaran menghadapinya dan kemampuan mengatasinya. Kalau ini teguran ya Allah, berikan kami keberanian melakukan introspeksi, muhasabah, memperbaiki yang kurang dan mengurangi yang memang berlebihan. Ya Allah, berikan kami rakyat dan bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin yang takut kepada-Mu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan hari ini, menapak menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana qiyamana taqashu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'adail makbubi wa la taja'alna minal asfiyail marbubi. اللهم أنت تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا كفى بك وليا وكفى بك نصيرا كفى بك وليا وكفى بك نصيرا فليس ما سمع كتاب الاستغفار أستغفر الله رب البرايا